بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-19 yang membahas tentang Ihya'ul Mawat. Kita masih pada permasalahan yang kedua, nomor yang keempat sekarang. Qala al-mu'allif idza gharasa fiha syajaran wa kanat qabla dzalika la tasluhu lil ghirasi fanaqaha wa gharasaha faqad ahyaaha. Yang keempat, di antara perkara yang dengannya dikatakan bahwa ardul mawat itu telah menjadi milik seseorang. Lahan mati atau lahan tidur, lahan tak bertuan yang selama ini dibiarkan begitu saja, kemudian digarap dan menjadi hak milik seseorang. Di antaranya yang keempat adalah idza gharasa fiha syajaran, apabila dia menanam di ardul mawa tersebut pohon, apakah dia ingin mengambil buahnya dari pohon tersebut, atau dia ingin mengambil daunnya, atau dia ingin mengambil batangnya, atau dia ingin mengambil akarnya, apa saja yang dimanfaatkan dari pohon tersebut. Dia sengaja menanam untuk memanfaatkan sesuatu dari pohon itu. Atau bukan sesuatu dari pohon itu yang dia inginkan, tetapi bukan benda dari pohon tersebut yang dia inginkan, tetapi dia menginginkan pohon itu sebagai batas antara lahan yang dia garap dengan yang tidak dia garap. Dia tanam pohon tersebut, hidup, tumbuh, maka berarti dia telah menggarap lahan yang tadi tidak bertuan atau tadi lahan mati. Wa kanat qabla dzalika la tasluhu lil ghiras, di mana sebelum itu, sebelum orang itu menanam pohon tersebut, lahan itu tidak pernah digarap, lahan itu tidak bisa ditanami. Entah karena selalu kebanjiran atau memang unsur haranya yang tidak ada. Kemudian dia upayakan, dia tanam, dia olah lahannya. Sehingga tumbuhlah pohon-pohon yang ditanam. Fanaqaha, dia bersihkan lahan tersebut. Wagharasaha, kemudian dia tanam. Faqad ahyaha, maka dengan demikian dia dikatakan telah menggarap lahan tersebut dan itu menjadi miliknya. Khamisan wa minal ulama iman qala, yang kelima, di antara para ulama ada yang mengatakan innal ihya'a la yaqifu 'inda hadhihi al-umur, bahwasanya ihya'ul mawat, ihya'u ardil mawat, tidak hanya terbatas pada perkara-perkara ini saja, poin 1, 2, 3 dan 4 ini, enggak terbatas hanya pada ini saja. Wa yarji'u fihi ilal 'urf, namun kembalinya kepada urf. Wa huwa rajih, dan ini adalah ya qaul yang rajih, pendapat yang rajih, bahwa dikatakan lahan mati atau lahan tidur itu kini menjadi milik seseorang, patokannya adalah urf, kebiasaan masyarakat setempat yang tentunya tidak melanggar syar'i. Al-adah muhakkamah, suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suatu masyarakat itu diberlakukan dalam Islam, diperbolehkan, diakui, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Fama addahu an-nasu ihya'an fa huwa ihya, maka usaha bagaimanapun yang dilakukan oleh seseorang dan dianggap itu sebagai bagian atau sebagai usaha untuk menggarap lahan yang tak bertuan, lahan yang tidur atau lahan mati, fahuwa ihya, maka itu dikatakan dia telah menggarap lahan itu dan itu menjadi miliknya. Jadi tidak hanya terbatas pada poin-poin yang sudah kita bahas, akan tetapi itu semua kembali kepada urf. Wa ma la yu'addu ihya fala yu'tabar. Dan yang tidak dianggap sebagai ihya'ul mawat oleh suatu masyarakat, fala yu'tabar, maka enggak dianggap, tidak berlaku. Kalau seseorang sudah menggarapnya tetapi tidak dianggap, maka itu bukanlah ihya, sehingga kembalinya kepada masyarakat tertentu di suatu daerah. Karena antara satu daerah dengan daerah yang lain, urfnya pasti berbeda. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Qala al-mas'alatu tsalitsatu ba'dul ahkamil muta'alliqati bihi. Ba'dul ahkamil muta'alliqati bihi. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan permasalahan ihya'u al-mawat. Awalan man ahya syai'an min ardil mawati faqad malakahu li'umumil ahaditsil mutaqaddimah wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Barang siapa yang telah menghidupkan sesuatu dari bagian ardul mawat faqad malakahu, maka dia telah memilikinya, itu menjadi miliknya, menjadi haknya. Kalau sekarang ya berarti menjadi bagian dari lahan dia, dari tanah dia. Boleh dia urus surat menyuratnya. Li'umumil ahadithil mutaqaddimah. Berdasar pada keumuman dalil-dalil yang telah berlalu. Di antaranya hadis Nabi SAW. Man ahya ardan maitatan fahiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan, menggarap lahan yang mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Dengan catatan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bila benar-benar diketahui bahwa lahan itu sama sekali belum menjadi milik orang lain, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa lahan itu pernah digarap oleh orang yang sebelum dia, atau kalau sekarang di masa-masa sekarang bahwa lahan itu walau memang tidak digarap, walau dibiarkan begitu saja, namun itu dilindungi oleh negara menjadi hutan lindung atau areal kawasan yang memang tidak boleh digarap oleh negara. Pohon-pohonnya ditebangi, hutannya jadi gundul, kemudian diganti tanaman sayur-mayur. Padahal negara melarang. Makanya seperti ini gak boleh. Ada batasan-batasan tersendiri yang memang itu dimiliki oleh negara. Sanian yang kedua, harimul ma'muri la yumlaku bil ihya. Li'anna malikal ma'muri yastahiqqu marafiqahu. Di bawah disebutkan harimu syai' huwa ma haulahu min huquqihi wa marafiqihi. Summiya bidzalika li'annahu yuhramu 'ala ghairi malikihi an yastabidda bil intifa'i bihi. Harimu syai' ma haulahu, huwa ma haulahu, yang ada di sekitarnya, yang ada di sekelilingnya, min hukukihi wa marafiqihi, yang masih berkaitan dengan lahan tersebut dan berkaitan dengan batasan-batasan pada lahan itu. Summiya bidzalika, disebut dengan harim, sesuatu yang haram, sesuatu yang enggak boleh dilanggar, ini maknanya. Summiya bidzalika li'annahu yuhramu 'ala ghairi malikihi, disebut demikian karena hal itu diharamkan atas selain pemiliknya. An yastabidda bil intifa'i bihi, untuk menghabiskan yang ada di dalamnya dalam rangka memanfaatkannya. Harimu syai', misal seseorang buka lahan. Dia buka lahan 5 hektar, ardul mawat. Tentu dari lahan yang dia buka ini, 1-2 meter ke sebelahnya, itu akan terimbas. Entah ikut dibersihkan, atau ikut menjadi terang, atau di sekitarnya ketika dialirkan air, juga akan terkena pengairan, karena airnya ketika disiram dialirkan air ke situ akan merembes, akan membasahi juga mungkin sekitarnya, 1-2 meter sekitarnya, sekeliling lahan tersebut. Ini disebut dengan harimu syai, sehingga misal mungkin tumbuh rerumputan, tumbuh hal-hal yang bisa dimanfaatkan, walau tidak sebagus, tidak sebaik yang memang sengaja digarap lahannya. Namun sekarang kita ingin membahas kalimat harimu syai, harim. Sesuatu yang ada, yang ikut dengan lahan yang digarap tadi. Ini bagaimana hukumnya? Harimul ma'muri la yumlaku bil ihya. Harimul ma'mur, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang muncul, yang baik, yang ada di sekitar lahan yang dibuka tersebut. La yumlaku bil ihya. Tidak boleh dimiliki dengan alasan, oh saya menghidupkan sana. Ada orang lain datang, oh itu punya saya itu, yang sebelah sana itu. Kalau yang punya si fulan itu yang sebelah sananya. Padahal dia tidak melakukan apapun. Tidak bekerja, tidak mengolah lahan, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan biaya. Tetapi karena dia tahu itu lahan di sana, tadinya ardul mawat, enggak ada yang mau bergerak, enggak ada yang mau menggarapnya. Tiba-tiba ada yang menggarapnya. Kemudian di sekelilingnya tumbuh tanaman-tanaman yang bagus. Kemudian orang datang mengaku. Ngaku dia itu yang sebelah sana punya saya. Kalau si fulan yang di dalam pagar itu, yang di dalam batas sana, yang di luarnya itu punya saya. Padahal tumbuhnya yang di sekitar, yang di samping lahan itu, karena adanya pengolahan lahan yang telah diberi batas. Nah, yang seperti ini, la yumlaku bil ihya, tidak boleh dimiliki dengan mengaku bahwa dia yang datang berikutnya yang menggarap lahan itu. Li'anna malikal ma'mur yastahiqqu marafiqahu, karena yang asli menggarap lahan yang inti tadi justru dia yang lebih berhak untuk mengambil kemanfaatan dari yang ada di sekeliling lahan yang dia garap. Ini manakala lahan itu adalah lahan yang luas, lahan tak bertuan. Misal ada 1000 hektar. 1000 hektar ini semuanya lahan tak bertuan, lahan tak digarap, lahan mati. Ada satu orang menggarap 50 hektar dari 1000 hektar tadi. Sekeliling dari 50 hektar itu pasti juga turut dibersihkan. Pasti juga turut terolah lahan. Alat-alat perkebunan, alat-alat pertanian menggarapnya. Sehingga tidak hanya pada batasan patokan baku 50 hektar saja, tetapi mungkin ke kanannya, ke kirinya, ke arah utara, selatan, timur, barat. Juga beberapa meter ke arah itu akan terkena imbas dari penggarapan lahan tadi. Entah pohon-pohon besar kemudian ikut ditebang, atau batu-batu yang ada ikut tersingkirkan. Sehingga ketika mengolah lahan itu, barang-barang atau hal-hal yang bermanfaat ikut masuk ke dalam areal perbatasan. Sehingga ketika tumbuh, lahan yang digarap tadi tumbuh subur, di samping-sampingnya ikut pula. Tumbuh karena ada pengairan, ada unsur hara yang diberikan ke sana, nutrisi tercukupi. Nah, yang seperti ini, kemudian datang orang mengaku bahwa yang di luar batas itu milik saya. Ini tidak diperbolehkan. Yang menggarap lahan itu, dia lebih berhak dalam kondisi tadi. Ketika sekelilingnya memang juga ardul mawat. Namun ketika sekelilingnya memang sudah milik orang, sekelilingnya tadi sudah digarap oleh orang lain, batasnya ya cuma satu garis itulah misal. Setengah meter ke sebelahnya sudah digarap oleh orang sebelumnya. Dia ingin menggarap yang sebelah sini. Nah, ketika dia menggarap lahannya, kemudian 1 meter, 2 meter di sebelah ikut subur, yang selama ini dibiarkan terlantar begitu saja, maka malikul ma'mur, orang yang menggarap lahan tadi, tidak boleh dia mengambil yang sebelahnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi milik orang lain. Walau ikut subur karena pengairan dari lahan dia. Walau ikut subur karena nutrisi dari lahan dia. Karena pohon itu, kalau misalnya ditanami pohon, pohon itu akarnya kemana-mana. Tidak hanya sebatas pada batangnya saja. Tetapi akar yang mencari nutrisi akan jauh dari pohon tadi. Entah 1,5 meter, 2 meter, tergantung pohonnya. semakin besar maka semakin jauh jarak jangkau akar tersebut. Kalau ternyata memang sama-sama digarap, batasnya yang telah diketahui. Tetapi kalau tidak ada yang lahan yang digarap lain selain dari lahan yang digarap oleh orang yang menghidupkan lahan tidur tadi, maka dia lebih berhak untuk mengambilnya, untuk memilikinya. Kalau di tempat kita sekarang, misal ya di tempat kita, memang sudah diketahui batasan-batasannya, tetapi yang berseberangan dengan milik dia adalah milik pemerintah. Misal di samping jalan, ada orang garap lahan seperti sekarang, lahan-lahan pinggir jalan dibuka, hutan-hutan dia ditebangi, kemudian ditanami, disemprot sebelumnya. Begitu rumput mati semua, datang hujan, subur rumput yang ada. Rumput yang ada di luar batas lahan orang tersebut juga tumbuh subur. Kenapa? Karena sebelumnya tadi disemprot. Datang para peternak ingin mengambil rumputnya. Apakah boleh yang seperti ini? Jawabannya, yang punya lahan itu lebih berhak. Kenapa? Pertama, memang lahan itu lahan umum. Itu perbatasan jalan negara, jalan kabupaten, jalan provinsi. Tetapi dia ikut terimbas dari pengolahan lahan tadi. Ketika ini terlihat semak ini, pinggir jalan ini. Sama pemerintah juga belum tersentuh. Sudahlah saya tebas sekalian, saya bersihkan, disemprot, mati semua rumputnya. Ketika hujan turun, tumbuh dia subur. Ketika ternyata si pemilik lahan tadi melihat lahannya subur, melihat pinggir jalan tadi bagus, akhirnya dia kasih plang, dilarang ngarit atau ngambil rumput di areal sini. Itu bukan milik dia, benar. Ketika ada yang ngarit, oh saya arit sajalah ini, bukan milik dia saja Pak, ini kan milik negara jalan ini. Benar, itu memang milik negara. Tetapi imbas dari pengolahan lahan dia, maka dia lebih berhak untuk mengambil kemanfaatannya. Bukan menguasai, bukan memiliki, enggak. Tetapi mengambil kemanfaatan dari lahan sekitar tersebut. Karena itu bukan milik pribadi orang lain yang juga menginginkan untuk memanfaatkan rumputnya. Tetapi itu jalan milik negara yang memang belum termanfaatkan oleh pemerintah. Sehingga yang mengolah lahan tadi, dia lebih berhak. Lantas bagaimana ketika kita misal melihat itu rumput dibiarkan, kebetulan kita punya ternak banyak, butuh pakan untuk ternak kita, datangi pemiliknya. Sampaikan bahwa kita ingin mengambil rumputnya, diperbolehkan ataukah tidak. Kalau yang punya lahan tadi mengatakan silahkan, saya malah senang itu akan terang, rumputnya enggak akan tinggi-tinggi, aritlah, ambillah. Maka saat itu boleh bagi kita untuk mengambilnya. Namun ketika dia memanfaatkannya, tidak diperbolehkan bagi kita ataupun siapa atau siapapun untuk mengambilnya. Kenapa? Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan ihya'u ardil mawat. Harimul ma'muri la yumlaku bil imlak bil ihya. Lianna malikal ma'mur yastahiku marafiqahu. Orang yang mengolah lahan itu dia lebih berhak dari tumbuhan-tumbuhan atau hal-hal yang bermanfaat yang ada di sekeliling lahannya. Salisan yang ketiga, li imal mil muslimin. Habis waktunya. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idnillah. Hayra subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.